tukang sado, abang dari Jakarta. Ah, oi, tunggu muatan melamun sambil duduk. Baju hijau, ceria siapa yang punya? Ya ya, baru jumpa hatiku rasa dak dikduk. Tukang sado narik ke tanah abang. Ya oh, dapat muatan sepasang pengantin baru. Biar sumpah tunggu cinta dan sayang abang pasti lupa kalau ada yang baru. Tukang sado datang dari Bekasi. Ya ya, masuk kota banyak Bemo dan taksi. Lagu ini lagu Jakarta asli. Ya ya, nenek dengar inget zaman muda lagi. Tukang sado narik dari pekojan, ah, ai, pulang-pulang dapat duit.